بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan yang telah lalu dalam pembahasan kitab sholat ini, kita telah melalui beberapa perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Di antaranya yaitu menoleh di dalam sholat tanpa ada kebutuhan. Adapun ketika ada kebutuhan, maka itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Kemudian juga dimakruhkan untuk seorang mengangkat pandangannya ke arah langit, yaitu maksudnya mengangkat pandangannya lebih tinggi daripada pandangan yang sejajar dengan arah mata. Nah, apabila masih ke arah depan sejajar dengan arah mata, maka ini tidak mengapa. Namun apabila sudah lebih tinggi dari itu, maka ini dimakruhkan dan menafikan adab di dalam sholat, di mana sholat menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak pantas apabila seorang hamba mengarahkan pandangannya ke langit. Kemudian juga dimakruhkan seorang memejamkan matanya kecuali apabila di depannya ada sesuatu yang mengganggu sholatnya, menyibukkannya dari sholatnya. Demikian pula dimakruhkan untuk duduk iqa, di mana dia meletakkan kaki kanan dan kirinya di sebelah kanan dan kiri, sedangkan dia langsung duduk di lantai, duduk di tanah. Ini adalah hal yang makruh, yaitu apabila dia duduk di antara dua sujud misalnya, atau duduk tasyahud misalnya, yang seperti ini adalah duduk yang makruh. Kemudian tidak boleh dia atau dimakruhkan baginya untuk menghamparkan kedua lengannya. Menghamparkan kedua lengannya artinya meletakkan kedua lengannya di tanah ketika sujud. Jadi kedua lengan harus diangkat dan tidak dihamparkan di tanah. Dan juga jangan sampai dia banyak melakukan perbuatan yang sia-sia, banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada manfaatnya dalam sholat, tidak termasuk bagian sholat. Ini juga adalah sesuatu yang dimakruhkan. Dan jangan dia melakukan gerakan at-taqassur, yaitu meletakkan dua tangannya di bagian atas pinggang. Ya, di bagian atas pinggang, yang kanan ke sebelah kiri, yang kiri ke sebelah kanan. Ini bukan suatu yang dibimbingkan dalam sholat, disyaratkan dalam sholat. Bahkan ini adalah sesuatu yang makruh karena menyerupai perbuatannya orang Yahudi. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, atau juga sudah kita sebutkan, dimakruhkan untuk dia menyela-nyela jarinya, artinya memasukkan jari kanan Dari tangan kanan ke dari tangan kiri seperti ini di dalam sholatnya. Wallah alam, ketika dalam keadaan apa, apakah dalam keadaan berdiri atau yang lainnya, wallah alam. Kemudian juga dimakruhkan seorang sholat di tempat yang ada di hadapannya sesuatu yang menyibukkannya atau melalaikannya dari sholat, mengurangi kekhusyuannya, sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Dalilnya ya, hadis muttafaqun alaih, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan beralaskan dengan kain yang diberikan oleh Abu Jahm. Mungkin ana salah menyebutkannya pada kesempatan yang lalu, Allah alam waktu itu ana menyebutkan apa, tapi yang betul adalah Abu Jahm. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari sholatnya, beliau mengatakan, kembalikan ini kepada Abu Jahm, dan sebagai gantinya tidak mengapa untuk dia memberikan, yaitu kain yang polos, ya, kain yang polos sebagai ganti daripada kain tersebut, karena kain tersebut dikatakan oleh Rasulullah, al-hadmi an sholati, melalaikanku dari sholatku. Ya, itu nanti juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan setelahnya. Kemudian dimakruhkan untuk sholat di tempat yang ada gambar-gambarnya. Ada gambar-gambarnya. Ya, gambar orang, fulan-fulan. Nah, ini dimakruhkan. Nah, dikarenakan ini secara bentuknya, secara gambaran ibadah tersebut menyerupai peribadahan kepada, yaitu al-asnam, kepada berhala. Sama saja, apakah kemudian gambar tersebut adalah gambar yang diletakkan tegak berdiri ataupun kemudian tidak diletakkan tegak berdiri. Nah, kalau diletakkan tegak berdiri ini lebih parah, ya, karena kan dia sholat kehadapan atau beribadah kepada orang yang ada di gambar tersebut, ini lebih parah. Tapi apabila gambar tersebut misalnya ada di atas misalnya, atau di kanan atau di kiri, ini sama saja. Atau bahkan misalnya di bawah dijadikan alas misalnya, ini sama saja. Nah, ini sesuatu yang dimakruhkan. Kemudian dimakruhkan pula apabila seseorang masuk dan memulai sholatnya dalam keadaan pikirannya masih tersibukkan dengan hal yang lain. Seperti seorang yang menahan kencing, atau seorang yang menahan buang air besar, atau seorang yang menahan buang angin. Nah, apabila dia memulai sholatnya dalam keadaan seperti ini, maka ini adalah sesuatu yang di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan makruh. Allah alam, yang minimal makruh. Nah, di mana Rasulullah SAW atau misalnya juga dalam keadaan yang sangat dingin atau keadaan yang sangat panas, maka ini hendaknya diakhirkan sholatnya sehingga keadaan lebih sejuk, keadaan lebih mendukung untuk khusyuk dalam sholat. Adapun dalam permasalahan keadaan yang sangat panas, maka itu ada di dalam hadis. Nah, dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, abridu anis sholat, dinginkanlah waktu untuk sholat. Nah, karena dikatakan lianna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari uapnya jahannam, uapnya api neraka. Cuma uapnya saja sudah terasa sedemikian panas di tempat-tempat yang memang beriklim panas. Nah, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk diakhirkan waktu sholat, yaitu mendekati waktu sholat asar. Nah, mendekati waktu sholat asar ini sudah lebih mending keadaannya dan hawanya, maka diakhirkan sholat zuhur sampai akhir waktu, sampai akhir waktu mendekati waktu sholat asar. Nah, bukan berarti dikerjakan di waktu sholat asar, tapi pada akhir waktu sholat asar. Nah, atau juga kemudian termasuk perkara yang mengganggu dalam sholat dalam keadaan dia lapar atau dalam keadaan dia haus, lapar yang sangat atau haus yang sangat sehingga dia misalnya menggigil atau gemetar karena dia sangat lapar atau haus sehingga dia sangat terganggu. Nah, dalam keadaan kerongkongannya kering, nah maka ini maka yang seperti ini menghilangkan kekhusyuan seseorang. Maka makruh untuk masuk ke dalam sholat dalam keadaan seperti ini. Nah, juga dimakruhkan untuk memulai sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang. Makanan sudah terhidang. Terhidang ya, bukan lagi disiapkan tapi terhidang. Jadi memang makanan sudah dihadapannya, kemudian ternyata masuk waktu sholat dan bahkan mungkin masuk waktu iqamah. Nah, dalam keadaan makanan sudah terhidang dan dia menginginkannya, membutuhkannya dan menginginkannya. Ya, jadi itu syaratnya, makanan sudah terhidang dan dia menginginkannya. Nah, jadi tidak mengapa untuk dia kemudian mengakhirkan untuk berangkat sholat sampai dia selesai menunaikan hajatnya atau kebutuhannya dari makanan tersebut. Nah, sebatas yang kemudian dia merasa bahwasanya apabila dia masuk dalam sholat dia sudah tenang pikirannya, tidak kemudian tergantung pikirannya dengan terkait pikirannya dengan makanan tersebut. Karena apabila dia masuk dan memulai sholat masuk dalam jamaah dalam keadaan dia belum merasakan makanan tersebut, mungkin ada rasa penasaran, ada rasa oh enaknya tadi ya kalau saya makan dulu. Nah, maka hendaknya yang seperti ini dihilangkan terlebih dahulu dengan dia mencicipi makanan tersebut sekadar kebutuhannya saja. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata bihadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi atau tidak ada salat apabila telah dihadirkan makanan dan tidak pula dalam keadaan dia menahan dua perkara yang akhbath. Dua perkara yang akhbath yaitu dua perkara yang dimaksudkan adalah kencing dan buang air besar. Kencing dan buang air besar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Muslim rahimahullahu taala. Ya. Maka semua ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjagaan atas ibadah seorang hamba atau salatnya sehingga dia masuk ke dalam ibadah tersebut dan menjalankan ibadah tersebut dalam keadaan hatinya benar-benar hadir di situ, khusyuk, merasakan bahwasanya dia memang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mengerti bacaan-bacaan yang diucapkannya. Yang ini tidak bisa kemudian dia melakukannya, menghadirkan hatinya khusyuk dalam salatnya apabila dalam keadaan memikirkan hal-hal yang lain, memikirkan makanan yang tadi ditinggalkan atau memikirkan dia sedang menahan kencing, atau menahan buang air besar. Nah, yang patut untuk dijadikan catatan bahwasanya ini apabila masuknya dalam keadaan seperti itu ini makruh. Ya, kalau apabila masuknya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menahan kencing, menahan buang air besar, menahan buang angin misalnya, ini makruh. Namun apabila dalam keadaan dia sholat kemudian terasa akan kencing misalnya, ini saya butuh kencing ini. Nah, ini apabila dia menahannya, dalam keadaan kemudian tidak menyibukkannya dan tidak menghilangkan kekhusyuannya, ini tidak mengapa. Ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apabila dia menahan kencing atau menahan buang air besar, buang angin, dalam keadaan dia kemudian tidak menghilangkan kekhusyuannya, perkara tadi menahan hal-hal tadi tidak menghilangkan kekhusyuannya, ini tidak mengapa. Tapi kalau apabila itu menghilangkan kekhusyuannya, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya. Ya, jadi patokannya bisa jadi apabila dia dalam keadaan membaca Al-Fatihah dia, maka dia masih bisa mengerti apa yang dia baca dan bisa menghayati apa yang dia baca, maka itu masih tidak mengapa untuk dia melakukan hal-hal tadi, menahan kencing atau menahan buang air besar. Namun apabila kemudian mengganggu kekhusyuan sholatnya, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya. Nah, kemudian dimakruhkan juga untuk seorang yang sholat untuk mengkhususkan suatu benda kemudian ditaruh di tempat sujudnya, nah, hingga dia ketika sujud dahinya menyentuh benda tersebut. Ini dimakruhkan karena merupakan syiarnya Rafidhah, menyerupai apa yang dilakukan oleh Rafidhah, di mana mereka menaruh apa tanah Karbala biasanya. Ya, apa yang mereka sebut dengan tanah Karbala ditaruh di tempat sujudnya, mereka sujud di atas tanah Karbala tersebut. Maka ini dimakruhkan untuk bertasyabbuh dengan mereka. Kemudian dimakruhkan juga untuk mengusap dahinya atau mengusap hidungnya. Nah, apabila di situ memang ada yang mengotori dahi atau hidung tadi, karena dia sujud di tempat yang misalnya ada kotorannya, misalnya itu yang dimaksud kotoran misal debu, ada debunya atau ada pasirnya, ya, tempatnya berpasir seperti masjid seperti ini, lantai seperti ini misalnya tidak disapu misalnya, bukan di sini mungkin di masjidnya, masjid yang lain, maksudnya qadarullah di pinggir jalan kemudian banyak debu tidak disapu. Nah, apabila sudah selesai sujud, biasanya ada yang melekat di dahi atau di hidung. Maka dimakruhkan untuk mengusapnya. Nah, ya, dimakruhkan untuk mengusapnya karena itu sebenarnya adalah suatu gerakan yang tidak terlalu dibutuhkan. Dahinya berdebu atau hidungnya berdebu tidak bermadarat bagi salatnya, ya kan? Tidak bermadarat bagi salatnya. Nah. Tapi tidak mengapa untuk kemudian dia mengusapnya apabila sudah selesai sholat. Ini sudah tidak kemudian menambah gerakan-gerakan atau terlalu banyak gerakan dalam sholat lagi karena sholatnya sudah selesai. Keringat. Kalau misalnya dalam taraf mengganggu, ya tidak mengapa. Kalau tidak mengganggu, berarti ini termasuk abas, perbuatan yang sia-sia. Tidak mengganggu, tidak kemudian memberikan faedah dalam sholatnya. Kalau diusap, ya sholatnya begitu. Kalau tidak diusap, sholatnya begitu. Kecuali kalau memang tidak diusap, kemudian sholatnya terganggu, khusyuknya kurang. Nah, itu Allah alam tidak mengapa untuk dia mengusapnya, karena itu termasuk yaitu menjaga kekhusyuan dalam sholat. Allah alam. Juga dimakruhkan untuk dia berbuat sia-sia dengan misalnya menyentuh jenggotnya, bermain-main dengan jenggotnya misalnya di sela-sela atau yang lain sebagainya dalam salat, atau kemudian menahan pakaian misalnya apa, ketika akan sujud misalnya ditarik sarungnya, ditarik jubahnya misalnya, tarik begini untuk ketika sujud karena lantainya kotor misalnya. Ini abas, perbuatan yang sia-sia, dan ini juga dilarang secara sharih atau disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menahan pakaiannya, dan juga dilarang untuk menahan rambutnya di dalam salat. Jadi misalnya rambutnya terdurai misalnya panjang seperti itu, mau sujud misalnya, tidak perlu dibeginikan, tidak perlu dibeginikan, sudah biarkan saja, biarkan saja itu di, apalagi misalnya kemudian dari awalnya rambutnya panjang diikat di sini, itu dalam sholat, Allah alamnya itu termasuk perbuatan yaitu menahan rambut di dalam sholat. Demikian pula menahan pakaian di dalam sholat itu adalah sesuatu yang dilarang, dilarang Allah alam di sholat. Ya, ya, paham, paham. Paham. Ya, seharusnya memakai celana yang lebih lebar ya. Memakai celana yang lebih lebar yang tidak mengganggunya di dalam sholat. Karena Allah alam itu termasuk dalam apa yang disabdakan di situ. Atau itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Nah, yang menukilkan yaitu menukilkan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya tidak boleh kemudian menahan pakaian di dalam sholat. Maka hendaknya menggunakan pakaian yang lain. Kalau mau sholat menggunakan pakaian yang longgar, ya, menggunakan pakaian yang longgar. Nah, misalnya diganti sarung dulu misalnya sebelum sholat. Ya, kalau memakai pakaian seperti itu ganti sarung dulu. Nah, Allah alam. Ya, dimakruhkan perbuatan-perbuatan tadi bermain-main dengan jenggot atau menahan bajunya karena itu menyibukkannya dari sholat. Nah, dan yang diinginkan dari seorang muslim bahwasanya dia benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya dengan seluruh sepenuh hatinya. Jangan sampai ada sesuatu yang menyibukkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala shalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat yang lima waktu dan juga salat al-wusta yaitu salat asar dan berdirilah kepada Allah qanitin. Yaitu Allah alam dalam keadaan qanit itu diam, diam, khusyuk dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk yaitu tidak banyak bergerak. Naam. Karena banyaknya gerakan seseorang dalam sholat menunjukkan bahwasanya hatinya itu tidak khusyuk. Ya. Kekhusyuan yang ada dalam hati akan tercermin di dalam gerakan sholatnya. Apabila terlalu banyak melawan gerakan, maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak khusyuk. Tercermin di situ. Nah. Dan itu semua gerakan-gerakan yang menyibukkan dari sholat, menghilangkan kekhusyuan sholat, itu akan mengurangi pahala seorang hamba dari sholatnya. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya bahwasanya tidaklah seorang hamba itu kemudian melakukan sholat, kemudian dia berpaling darinya kecuali dia mungkin hanya mendapatkan setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, tergantung itu apa? Tergantung kekhusyuannya, ya. Tergantung kekhusyuannya. Apabila dia benar-benar khusyuk dari awal sampai akhirnya, maka dia mendapatkan pahalanya secara penuh. Nah, namun apabila dia hanya khusyuk pada sepertiganya atau seperempatnya atau dua pertiganya atau sepersekiannya, maka itulah yang dia dapatkan dari sholatnya. Nah, maka hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia di dalam sholat. Masih ada waktu? Hah? Berapa menit? Masih 15 menit? 15 menit ya? Pas itu ya? Nah. Kemudian bab selanjutnya yaitu tentang ya, hal-hal yang disunnahkan dan dibolehkan di dalam sholat. Hal-hal yang disunnahkan, kalau tadi hal-hal yang dimakruhkan, ini hal-hal yang disunnahkan atau dibolehkan di dalam sholat. Nah, yang disunnahkan adalah seorang apabila dalam keadaan sholat, kemudian ada orang yang akan lewat di hadapannya, dekat dengannya, maka dia menghalanginya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yad'anna ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang dari kalian itu dalam keadaan salat, janganlah kalian membiarkan seorang pun untuk berlalu dan lewat di hadapannya. Itu ditahan. Apabila dia mau lewat, ditahan. Apabila dia tidak mau ditahan, tetap mau lewat, maka hendaknya itu dia melawannya dengan lebih keras. Ya, melawannya. Kalau itu mau ditahan, sekarang dilawan, ya, lebih keras lagi. Nah, fa'inna ma'ahul qorin, karena sungguhnya bersama orang yang mau lewat tadi ada, yaitu jin atau syaitan pengikut, ada qorin, ya, ada syaitan pengikut orang tadi. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka ini yang disunnahkan, seorang melarang, menghalangi orang yang akan lewat di hadapannya ketika dia sholat. Nah, akan tetapi apabila di hadapannya ada sutrah, nah, sutrah yaitu pembatas yang dia jadikan di hadapannya sebagai batas tempat sholat dia, nah, maka tidak mengapa untuk seorang lewat di luar sutrah tersebut, di belakang sutrah tadi, nah, di belakang sutrah tadi. Di sini disebutkan bahwasanya apabila seorang memang butuh untuk lewat karena tempatnya sempit, ini tidak mengapa. Wallahu alam tentang permasalahan seperti ini, tapi zahirnya tetap dihalangi. Nah, apabila walaupun misalnya tidak ada tempat lewat kecuali harus lewat di hadapan orang yang sholat, ini tetap dihalangi, jangan sampai orang tadi lewat. Ya, tunggu dulu sampai misalnya orangnya selesai sholat, maka kemudian baru dia lewat. Nah, karena dalam suatu hadis disebutkan, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli ma 'alaihi min al-ithmi, lakana an yaqifa 40 khairun lahu min an yamurra baina yadayhi." Suatu hadis yang muttafaqun alaih. Kalau saja seorang yang lewat di hadapan orang yang salat itu tahu apa yang akan didapatkannya berupa dosa yang akan didapatkannya ketika dia lewat di hadapan orang yang sholat, maka dia berdiri 40 nya gak disebutkan, apa 40 hari apa 40 tahun atau 40 apa, tidak disebutkan, ya. Berarti ini Allah bisa banyak, bisa panjang sekali, bisa pendek, bisa 40 paling pendek mungkin 40 detik, ya, itu pun sudah lama. Nah, tapi 40 ini mutlak, tidak disebutkan apapun. Berarti bisa jadi 40 tahun. Nah, berdiri selama 40 tahun, menanti orang tadi kemudian selesai sholat, ini lebih baik. Kalau dia tahu, ya, ini lebih baik daripada dia kemudian melintasi orang yang sholat tadi. Berarti ya tetap tidak dibiarkan. Jangan sampai dia dibiarkan lewat, Allah alam. Adapun apa yang disebut oleh Syekh di sini, ya jujur baru baca di sini, ya, Allah alam, harus diperiksa lagi, harus dicek lagi, Allah alam. Ya, kemudian juga beliau di sini menyatakan bahwasanya demikian pula apabila sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram menurut beliau tidak ada sutrah, tapi yang dijadikan dasar adalah hadis yang dhaif. Nah, yang dijadikan dasar adalah hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang dhaif tersebut salat di Makkah dan kemudian manusia berlalu lalang di hadapannya. Nah, dan tidak ada sutrah di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi hadisnya dhaif. Maka yang lebih tepat adalah yaitu pendapat ulama yang lain bahwasanya walaupun di Mekah pun, walaupun di Masjidil Haram pun, tetap seseorang itu melawan dan tidak boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Ya, tidak boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian hukum meletakkan sutrah. Hukum meletakkan sutrah itulah sunnah. Tapi sunnahnya adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan bagi orang yang sholat sendirian atau seorang imam. Bagi orang yang sholat sendirian atau seorang imam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sholat ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu minha." Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka hendaknya dia sholat menghadap ke sutrah, menghadap ke suatu sutrah batas, sutrahnya batas, dan hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut. Yang dimaksud mendekat bukan mendekat sekali, karena yang disunnahkan adalah kemudian memberikan jarak antara orang yang sholat tadi dengan sutrahnya sejauh 4 atau 3 zira', 3 hasta. Tiga hasta atau tiga depa ya. Ini apa, tiga hasta atau tiga depa? Sama saja ya, depa atau hasta sama ya. Ya. Oh, depa ini ya. Oh, berarti tiga hasta. Tiga hasta. Tiga hasta yaitu sekitar, kalau tehel seperti ini mungkin tiga lebih. Tiga lebih ya. Tiga tehel lebih mungkin sampai sini. Eh, itu tiga hasta. Ada yang mau ngitung supaya kelihatan? Nah, ini satu hasta ya, satu hasta seperti ini. Satu tehel lebih sedikit. Ya. Jadi kalau ini misalnya segini berarti agak mundur sedikit. Di sana, pertengahannya mungkin, Allah alam. Karena lebihnya lumayan. Ya. Kalau 3 tehel berarti 1 2 3. Ya, pertengahan sudut sini 3 1/2. Yaitu yang sunnah. Ya, diperhatikan itu sunnah saja. Jadi kalau misalnya memang kira-kira dipandang orang kurang baik, ya itu cuma sunnah saja ya, cuma sunnah saja. Kalau dipandang orang kurang baik, maka hendaknya jangan dilakukan. Tapi kalau memang misalnya orang akan menganggap biasa saja, kira-kira atau tidak ada yang melihat ya, misalnya di rumah sendiri ya lakukan. Nah, dilakukan. Kemudian juga, oh ya, nah, ya, nah. Mulai kanan kiri tanpa ada kebutuhan. Mengusap muka. Selesai salam. Tidak ada contohnya ya Pak, Allah alam. Tidak ada contohnya. Kalau memang misalnya diyakini bahwasanya itu termasuk rangkaian sholat, harus kemudian mengusap muka, menoleh kanan kiri, maksudnya salam ini, assalamualaikum, salam ini, bukan? Oh ya, mengusap, oh, mengusap muka, yaitu yang tidak ada tuntunannya. Kalau diyakini sebagai apa, suatu rangkaian ibadah, ya itu dikhawatirkan ya, dikhawatirkan jangan dilakukan yang seperti itu. Yang itu tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Kecuali memang misalnya ya tadi berkeringat misalnya atau mukanya anu dilap, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Ya itu Allah alam. Allah alam. Ya termasuk menggulung pakaian sebenarnya ya. Kalau menggulung pakaian seperti lengan gini digulung gini, termasuk enggak menahan pakaian. Jadi kalau apa, celana misalnya ya, Allah alam, suatu yang ada dua ya. Ya, berarti dia menghindari yang haram kemudian terjatuh kepada yang makruh. Ya Allah alam, ya lebih baik terjatuh kepada yang makruh ya. Tapi kalau mau, kalau bisa ya sebetulnya digulung terus ya, jangan sampai, karena kan di luar apa, di luar sholat pun haram, di luar sholat pun haram. Ya. Ya tadi mungkin 3 hasta tadi mungkin ya. 3 hasta tadi. Kalau misalnya orang tadi sholat di sholat sana misalnya, saya lihat sini ya nggak apa-apa. Misalnya sholat di sholat tiga situ, lihat sini misalnya nggak apa-apa. Batasnya sepanjang itu tiga, hasbunallah alam. Nah itu sudah kita jelaskan juga, itu riwayat yang ganjil menyelisih riwayat-riwayat lain yang lebih banyak dan lebih kuat. Nah, perawinya satu yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan digerak-gerakan seperti itu satu orang. Kemudian riwayat perawi yang lain belasan. Selain belasan lebih banyak, lebih terpercaya, lebih kuat. Walaupun orang yang satu ini kalau tidak salah namanya Zaidah Ibnu Qudamah itu pun siqah terpercaya. Nah, tapi yang lainnya yang belasan ini, kalau alam berapa belas, lebih siqah dan lebih banyak. Jadi riwayatnya syadz itu ganjil. Allah alam. Sampai di sini mungkin. Allah alam sholat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.